Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Beberapa nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wa'di'i rahimahullah kepada para talabatul ilm sudah kita sampaikan. Sudah kita baca 4 nasihat. Nasihat agar mengikhlaskan amalan dia dalam mencari ilmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk bersabar di dalam mencari ilmu, murojaah, menjaga, meliharanya, dan tatkala menyampaikan. Nasihat berikutnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang keempat adalah istimrar wal mujawama ala talabil ilm. Terus-menerus berkesinambungan di dalam mencari ilmu, tidak putus di dalam mencari ilmu. Bait syair yang ma'ruf dari Imam Syafi'i rahimahullah berikan nasihat kepada para talabul ilm. Beliau mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunabbi'uka bita'wilihim bayanin. Wahai saudaraku, lan tanalal ilm, engkau tidak akan meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saunabbi'uka bita'wilihim bayanin, aku jelaskan perkara tersebut. Nah, hirzun wa zaka'un wa bulghatun wa mulazamatul ustad wa ijtihadun wa mulazamatul ustad wa tuluz zamani. Hirzun, ada semangat, semangat di dalam mencari ilmu, punya semangat. Hirzun wa zaka'un, adanya kecerdasan, kemampuan untuk berpikir. Wajtihadun, bersungguh-sungguh, enggak bermalas-malasan. Ya. Bulughatun, adanya bulughah, bekal dalam mencari ilmu. Wa tuluz zaman, panjang waktunya, terus-menerus berkesinambungan. Istimrar, tuluz zaman, waktu yang panjang. Wa mulazamatul ustaz, senantiasa minta bimbingan, arahan, belajar di sisi ahli ilmu. Dan nasihat yang beliau sampaikan yang sudah kita baca juga, beliau nasihatkan kepada kita semua untuk ihtimam, perhatian, dan serius di dalam mempelajari kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan yang lainnya. Juga kita mengambil dan mempelajari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah Mutaakhirin. Nasihat beliau masih dalam poin yang keempat juga. Sebelum masuk pada poin yang kelima, kata beliau rahimahullah, wa hakadha ansahuka bitakhassusi, demikian juga aku nasihatkan untukmu penuntut ilmu untuk takhassus, menekuni bidang tertentu dari funun al-ilm, dari materi-materi ilmu at-takhassus. Demikian juga aku nasihatkan kepadamu untuk takhassus, menekuni bidang tertentu. Kapan? Ba'da an tulimma bima tahtaju ilaih minal ulumi diniyah. Namun, enggak langsung ba'da setelah antulimma engkau menekuni bima tahtaju ilaih, menekuni ilmu yang engkau butuhkan. Ya, menekuni ilmu yang engkau butuhkan minal ulumid diniyah, berupa ilmu-ilmu agama. Di sini ada perkara penting. Ya, penekanan dari beliau rahimahullah agar kita serius terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan, akidah, tauhid, ibadah, bagaimana tata cara salat, wudu. Ya. Kalau seorang dia berdagang juga harus tahu ilmunya. Dia tidak berpuasa mengetahui tata cara ibadah puasa. Ba'da an tulimma bima tahtaju ilaih, setelah engkau menekuni apa yang engkau butuhkan dari ilmu-ilmu agama. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan, itu yang paling utama. Setelah itu takhassus, ketika sudah, kalau talabul ilm mutafarrighun, orang-orang tafarrugh mengkhususkan waktunya untuk mencari ilmu, setelah ya akidah, tauhid, kemudian ibadah, muamalah, fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mustalah, usul fikih, semua sudah diambil, sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut, baru masuk kepada takhasus, menekuni bidang tertentu. Misalnya dia punya kelebihan dalam hisab matematika, menekuni, mengkhususkan misalnya faraid. Atau dia memiliki hafal yang kuat tentang nama-nama rijal, mustalah, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Atau dia senang menekuni fikih, dia mendalami fikih, takhasus dalam fikih setelah menguasai ilmu-ilmu yang lain. Nasihat ini barakallahu fikum tentu bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian juga para aba juga demikian, mengarahkan putra-putrinya, mengarahkan anak-anaknya dalam mencari ilmu, mengarahkan mereka sehingga arah dan belajar mereka lurus benar. Enggak asal-asalan dalam mencari ilmu. Cari ilmu yang utama yang dia butuhkan. Ya. Ikuti jenjang-jenjang yang ada. Kemudian tampak di situ kemampuan dia. Dia punya hafalan yang kuat, punya ini, itu takhasus baru masuk ke situ. Nah. Qala wa takhassusu lahu asrun. Takhassus menekuni bidang tertentu dari ilmu agama, lahu asrun, punya asal, punya dalil, punya landasan. Sebagaimana para guru kita di sana, mereka memegang bidang-bidang tertentu. Ada yang bidang mustalah, ada yang bidang nahwu, ada yang memegang bidang fikih tertentu. Takhasus dua bidang, tiga, sebagainya satu, takhasus. Tentu setelah itu, sebelumnya mereka menguasai ilmu yang dibutuhkan. Semuanya sudah dipelajari semua. Kemudian dia menekuni satu, dua, tiga bidang. Biasanya demikian. Fasih sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil khair. Dahulu manusia, para sahabat, yas'alun, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Tentang kebaikan, amalan apa yang masukkan ke dalam surga? Amal apa yang paling dicintai? Tentang kebaikan, para sahabat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik, kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr, dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang fitnah, tentang kejelekan. Beliau bertanya khusus, ini syaitnya, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena khawatir kejelekan, fitnah itu menimpa diriku. Ini Buktinya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut. Fadzakaral hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala dzalik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal tersebut. Dan ini memang demikian amalan para ulama salaf hingga sekarang. Mereka memiliki takhasus menekuni bidang-bidang tertentu dari ilmu-ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa nahrisu ala al-izdiyati minal ilmi kulla yaumin. Nasihat beliau juga, hendaklah kita bersemangat untuk menambah ilmu. Wa nahrisu ala al-izdiyati minal ilmi kulla yaum. Hendaklah kita bersemangat untuk menambah ilmu setiap hari. Setiap hari tambah ilmunya. Mengerti ini, besok mengerti itu, kemudian diamalkan. Sebagaimana ahlu dunia, orang-orang yang mencari dunia bersemangat tiap hari menghitung keuntungan hari ini apa, besok tambah lagi, setambah lagi. Maka talibul ilm, tulabul ilm juga bersemangat. Orang yang menginginkan akhirat bersemangat untuk memiliki target dari hafalannya, dari murojaahnya, dari ilmu yang dia dapati. Bagaimana dengan menghafal, murojaah, hadir dalam majelis ilmu, mencatat tambahan ilmu tiap hari? Nah, tiap hari. Fa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fi tsnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Enggak boleh hasad, enggak dibenarkan hasad. Enggak boleh iri, dengki pada orang lain kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang atahu Allah, yang Allah berikan kepadanya malan, harta, diberi harta, dimudahkan rezekinya. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Rajulun, orang yang diberi oleh Allah harta. Enggak cukup sampai di sini. Fahuwa yunfiku, kemudian dia yunfikuhu, dia belanjakan, dia salurkan, dia keluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Fahuwa yunfikuhu, diinfakkan ana al-lail, sepanjang malam dan sepanjang siang. Secara nominal berkurang, malam dia sedekahkan, besok siang disedekahkan, dia terus menerus ana al-lail, sepanjang waktu, malam dan siang. Sepanjang waktu, malam dan siang, dia belanjakan, dia salurkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, dia infakkan. Besok pun demikian, besok demikian, berarti dia mendapatkan rizki, punya harta, punya tambahan, bertambah. Dia salurkan jalan Allah. Demikian juga, warajulun atahullahu hadzal kitabah. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya hadzal kitab, Al-Qur'an, hadis, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi belajar dapat ilmu, diamalkan. Sore belajar juga demikian, diamalkan, diyakini, diucapkan. Rajulun atahullahu hadzal kitab, diberi ilmu Al-Qur'an, sunnah, hadis. Fahuwa yaqumu bihi. Mbak, perhatikan. Fahuwa yakumu bihi, kemudian dia yakumu bihi, mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Subhanallah. Dapat ilmu, diamalkan. Harta dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang boleh dihasati, diiri, diriptohi. Kita cemburu, pengen seperti orang tersebut. tanpa ada niatan keinginan hilangnya ilmu atau harta orang itu, enggak. Kita inginnya seperti orang tersebut punya harta, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, lalu dibelanjakan di jalan Allah. Baik, dikatakan ni'mal malu salih fi rajul as-salih, nikmat, sebaik-baik harta yang baik, harta yang terbaik itu pada lelaki yang baik. Harta yang dipegang oleh orang saleh, dia akan salurkan di jalan yang saleh, yang bagus juga. Kemudian kata beliau rahimallah, balillahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan, qul, katakan wahai nabi, perintah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai nabi, rabbi, wahai robku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak memerintahkan untuk menambahkan dunia, harta, kedudukan. Namun Allah perintahkan untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi mengatakan sarullaha ilman nafi'a wa ta'awwadzu min ilmin la yanfa'. Sarullah, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amal mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Zikir pagi yang disahihkan sebagian ahli ilmu, tiap pagi diucapkan setelah zikir subuh, membaca zikir pagi, di antara zikirnya minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, wa amal mutaqabbala, amalan yang diterima. Minta tiap pagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, wa yahrisu 'alal intifa'i bima 'alima. Berikutnya, dan bersemangat untuk memanfaatkan, intifa, mengambil manfaat dari ilmu yang dia ketahui, mengambil manfaat dengan diamalkan, dengan diajarkan, dengan dijaga. Ya. Jika itu ilmu dicatat, ya harus bersemangat untuk mengambil manfaat dari ilmu itu. Sehingga Nabi memerintahkan, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini juga hal yang sangat penting, karena ini termasuk bagian yang ditanyakan oleh Allah kelak di akhirat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', fi riwayah an khams. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat. Dalam sebagian riwayat lima. Di antaranya wa an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana, apa yang dia lakukan terhadap ilmunya. Karena itu thalabul ilm, para penuntut ilmu bersemangat. Bahkan sebagaimana sebagian salaf memberikan kepada kita untuk menjaga ilmu, ya, untuk memudahkan menghafalnya, menjaganya, itu dengan mengamalkan. Kata Syabi rahimallah, kunna nasta'inu ala talabil ilmi bis shaum, wa kunna nasta'inu ala hifzihi bil amali bih. Dahulu kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, bagaimana caranya? bisaum, dengan banyak berpuasa. Wa kunna nasta'inu ala hifzih, dan kami minta pertolongan kepada Allah dalam menghafalnya, yaitu dengan bil amali bihi, dengan mengamalkan. Dengan mengamalkan insyaallah akan terjaga ilmu tersebut. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan siapa punya ihtadaw, ini menjalankan, mengamalkan ilmu, beramal di atas ilmu. Walladzina ihtadaw zadahum huda, kata Allah, kami akan, Allah akan menambahkan petunjuk, diberi ilmu. Wa atahum taqwahum, diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimallahu, faqad qala Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, celaan bagi orang-orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmu tersebut. Allah mengatakan, mathalul ladzina humilu tawrata, perumpamaan orang-orang yang humilu tawrah, dipikulkan kepadanya Taurat, Alkitab, diberi ilmu. Perumpamaan orang-orang yang diberikan ilmu Taurah, thumma lam yahmiluha, kemudian tidak mau memikulnya, tidak mau mengamalkan. Ha'ula al-Yahud, diberi ilmu namun enggak mengamalkan. Kama faril himari yahmilu asfara, seperti himar, keledai, hewan yang jadikan permisalan dalam kebodohan, kejelekan. Kama faril himar, seperti keledai, yahmilu asfara, keledai yang memikul kitab-kitab, dia sekedar mikul kesana kemari, sudah mikul kesana kemari, namun tidak bisa mengambil manfaatnya karena enggak memahami, enggak mengamalkan. Diumpamakan, diserupakan dengan ini seperti keledai, padahal mereka punya akal, faham terhadap Taurat, namun tidak mengamalkan. Maka orang-orang yang demikian keadaannya, semisal dengan Yahud, maka perumpamaannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'idzu billah min ilmin la yanfa', ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Di antara ilmu yang tidak bermanfaat, ilmunya bagus, ilmunya benar, Quran dan Sunnah, namun tidak bermanfaat, tidak diamalkan, ya, tidak dijalankan. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, di antaranya adalah ilmu yang benar, Quran dan Sunnah, namun tidak diamalkan. Dan termasuk dari ilmu yang tidak bermanfaat, yakni ilmu selain dari Quran dan Sunnah, ilmu kalam, sibuk dengan ilmu kalam namun tidak bermanfaat. Ilmu sihir dan semisalnya, ilmu yang bermadarat. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang lurus, Quran dan Sunnah, yang diamalkan oleh pelakunya. Bahkan sebagian salaf mengatakan terkait dengan pentingnya mengamalkan ilmu tersebut, inna lasna bil fuqaha, kami ini bukan orang-orang faqih. Wa inna ma sami'na al hadis fa rawayna, hanya saja kami meriwayatkan hadis. Inna lasna bil fuqaha, kami bukan fuqaha. Apa untuk mereka? Kami bukan fuqaha. Wa inna ma sami'na al hadis, kami hanya mendengar hadis, fa rawaynahu, lalu kami riwayatkan, disampaikan. Al fuqaha'u, siapa al-fuqaha, orang-orang faqih? Man idza alima amila. Al-fuqaha itu adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini pentingnya al-intifa. Untuk pertama kali diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita, nah, mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudian bersemangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Qala Syekh rahimahullah, al-khamisah, nasihat yang kelima, ansahuka bittawadu'i lillahi wa tarkit takabbur. Saya nasihatkan kepadamu untuk tawadhu' karena Allah dan tidak sombong. Ini juga penting, nasihat untuk tawadhu', tidak merasa tinggi di hadapan orang lain, namun merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong. Ya. Allah berfirman, disebutkan di sini ayat, demikian juga ayat yang lainnya, bahwasanya surga disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tidak sombong. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan ya lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, ya sombong, tidak menginginkan ketinggian, kemasyhuran. Wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan. Tapi untuk berbuat kebaikan. Wala akibatu lil muttaqin, akibat yang baik hanya dapat oleh orang-orang bertakwa. Beliau bawakan ayat di dalam surat Al-A'raf, akibat yang didapatkan oleh orang yang sombong. Di antara akibatnya, tidak mendapatkan ilmu. Tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dipalingkan dari kebenaran. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah, dari ilmu, Quran, sunnah. Siapa? Alladhina yatakabbaruna, orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, merasa tinggi dari orang lain, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Aku akan palingkan dari ayatku, siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri, angkuh di muka bumi bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Bangga berpenampilan yang mulia pada kondisi yang tertentu seperti di hadapan musuh dalam perang, dibolehkan berjalan berpakaian sebagaimana dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan ila Allah bi ghairil haq, sombong bukan pada tempatnya. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, siapa? Orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Dipalingkan dari ayat-ayat Allah, dari ilmu. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minuna biha yu'minu biha. Ketika mereka melihat setiap ayat kebenaran, la yu'minuna biha, enggak mengimani. Menolak kebenaran, enggak mengimani. Wa ayyara sabila ar-rusyd la yattakhidhuhu sabila. Tatkala mereka melihat jalan yang lurus, jalan kebenaran, la yattakhidhuhu sabila, tidak dijadikan sebagai jalan. Masalah akidah, masalah ibadah, manhaj muamalah, tahu dia. Tahu kebenaran tersebut. Namun karena gengsi, karena dunia, karena ketinggian, kemasyhuran, enggak mau menjalannya. Wa iyyaru sabila rusydi la yattakhidhu sabila. Tahu itu jalan yang lurus, yang benar, namun tidak dijadikan sebagai jalan. Dia pilih yang lain. Wa iyyaru sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Tatkala mereka melihat jalan yang sesat, tahu kesesatan, tahu kebatilan, mereka jadikan itu sebagai jalan, dia tempuh jalan tersebut. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina, yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai terhadap ayat-ayat kami tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit yang sangat berbahaya. Tidak tawadhu, tidak pura merendahkan diri, sombong. Penasihatkan kepada kita untuk tawadhu dan meninggalkan kesombongan. Qala wa an Mujahidin radhiyallahu ta'ala annahu qala, Mujahid mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbirun. Tidak akan mendapatkan ilmu orang mustahyin, pemalu, malu, minder. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang minder, pemalu. Mungkin dulu lama enggak ngaji, mau datang lagi malu, sungkan. Kalau dia terus-menerus demikian enggak mau datang, enggak dapat ilmu. Malu, minder, enggak dapat ilmu. Ada suatu masalah, permasalahan, enggak mau tanya. La yanalul ilma mustahyin, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu, orang yang minder. Pemalu dia. Enggak penak, sungkan. Wala mutakabbirun, tidak pula orang yang sombong. Juga enggak akan dapat ilmu. Wah, paling itu-itu aja, sudah sering, sudah dapat. Sombong dia. Ya, sombong. Mutakabbirun, sombong. Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Wah, itu anak baru, baru belajar, saya lebih senior, saya sudah lama. Sombong, takabur. Enggak dapat ilmu yang lain, yang tawadhu, yang mau belajar, dapat ilmu, dapat faedah. Semakin bertambah imannya, takwanya. Nah, seorang enggak akan dapatin ilmu kecuali dengan mengambil dari orang yang lebih senior, orang yang setara, maupun orang yang lebih muda dari si ilmunya. Sini tawadhu. Nah, sebagaimana nasihat para ulama, ambil ilmu tersebut, baik dari orang lebih tua, setara dengan kita, lebih muda, orang yang mungkin lebih dahulu kenal dakwah ini wajar, atau seleting, atau yang belakangan setelah kita. Jika itu kebenaran, diambil, diterima, diamalkan. Kemudian yang keenam, nasihat yang keenam, kata beliau rahimallah, yang keenam, syukrul ulama'i alladzina istafatta minhum. Syukrul ulama', berterima kasih kepada para ulama' yang engkau telah mengambil faedah dari mereka. Terima kasih kepadanya, kepada mereka. Waddu'a'u lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Didoakan, diberikan taufik, diberikan rahmat, ampunan. Wattarahhumu 'alaihim, dan mendoakan rahmat untuk mereka. Doa rahmat. Yang biasanya kita ucapkan rahimahullah kalau sudah meninggal dunia. Namun hakikatnya tarahum ini juga didoakan untuk orang yang masih hidup juga. Seperti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamatan, rahmat, berkah tercurahkan untuk kalian. Jika tarahum bisa juga kepada para ulama yang masih hidup, misalnya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa rahimahu wa rahimahullah hayyan wa mayyita. Misalnya, semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau ketika hidup dan mati. Mendoakan rahmat agar dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada mereka. Karena mereka yang berjasa. Sebagaimana ucapan dari sebagian ahli ilmu, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, niscaya manusia itu seperti hewan. Ya, laulal ulama, kalau bukan karena ulama. Ini setelah Allah SWT, para ulama sebagai penerus para nabi dan rasul menyampaikan ilmu. Kalau bukan karena ulama, lasaran nas kal bahaim, maka manusia itu seperti hewan. Ya. Yang besar memangsa yang kecil, yang kuat memangsa yang lemah. Dan demikian. Kalau bukan karena ulama yang membawa ilmu Quran dan sunnah, mereka yang menyelamatkan kita setelah Allah SWT dengan ilmu, penjelasan, menjelaskan yang hak, membantah yang batil. Laulal ulama, kalau bukan karena ulama, saya manusia seperti hewan. Qala rahimahullah, faqad rawa Abu Dawud fi sunanih, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah, tidaklah bersyukur kepada Allah siapa? Man la yashkurun nas, orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Nabi kita Muhammad SAW menjadikan patokan orang ini syukur atau tidak. Dari sisi mana? Ketika dia bersyukur ataukah tidak kepada orang yang berjasa kepadanya. Terlebih ilmu. Karena ilmu lebih berharga, menyelamatkan daripada harta. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan ibadah, menyelamatkan muamalah, manhaj para ulama yang berjasa. Nah. Baik. Kemudian yang ketujuh. Al-bu'du an ahlil bid'i wa kutubihim wa ulama'is su' wa kutubihim. Yang ketujuh, al-bu'du menjauhi ahli bid'ah. Menjauhi ahli bid'ah. Tidak bergaul dengan mereka, tidak bermajelis dengan mereka. Menjauhi ahli bid'ah dan kitab-kitab mereka. Serta ulama su, ulama yang jelek dan kitab-kitab mereka. Dijauhi, dihindari. Siapa yang merasa aman dari fitnah? Tidak ada seorang pun. Ketika terkait dengan Dajjal, apa bimbingan Nabi SAW? Man sami'a Dajjal falyan aminhu. Siapapun yang mendengar Dajjal, falyan'ah, hendaklah dia menyingkir, menjauh. Jangan mendekat, jangan menantang seorang mukmin, saya mukmin, saya insyaallah kokoh menghadapi fitnahnya Dajjal. Nabi menasihatkan, man sami'a Dajjal, siapapun yang mendengar Dajjal, jaga ada sana. Jangan mendekat, jauhi. Maka demikian pula ahli fitan, orang-orang yang mendatangkan fitnah, ahli bid'ah, ulama su, kitab-kitab mereka, jauhi, tinggalkan. Jangan merasa aman, saya sudah lama belajar, saya punya peran dakwah yang ini dan itu sudah lama, bermudah-mudahan dalam ini. Jangan. Qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala yakul, karena Allah mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah perintahkan kepada kita, wattabi', ikuti. Ikuti siapa? Sabil, jalan orang yang bertaubat kepadaku, jalan orang yang lurus. Jangan ikuti kanan kiri. Ikuti, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti kebenaran itu. Jangan menunggu lagi, ikuti. Wattabi', ikuti jalan orang bertaubat, orang yang lurus. Wal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, perkara yang paling aku takutkan, akhwafu ma akhafu ala ummati, perkara yang paling aku takutkan menimpa umatku, munafiqun alimul lisan, munafik yang pandai bicara. Itu ahli bid'ah, ulama su, pintar ngomong, membawakan dalil, ini lebih berbahaya. Mereka bawakan ayat, bawakan hadis, seakan-akan kebenaran, padahal di balik itu adalah kebatilan, munafik. Fadillahu azza wa jalla yaqul, bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Taubah, inna kafiran minal ahbari waruhban, sesungguhnya sekian banyak dari para pendeta, orang-orang yang berilmu, sekian banyak. Waruhban rahib-rahib ahli ibadah, layakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta benda manusia dengan cara batil. Bagaimana caranya? Jelaskan para ulama. Mereka tahu kebenaran. Para pendeta membaca kitab suci, baca wahyu. Namun mereka menjual ayat itu dengan cara batil, berfatwa dengan cara batil, ya, memakan harta manusia dengan kebatilan-kebatilan mereka bawa, dibumbui dengan dalil-dalil. Maka demikian juga kalau ada ulama ahli ilmu seperti ini, ya, hukumnya sama. Di antara ulama ada yang demikian, ulama su, layak gulun memakan harta manusia dengan cara batil. Tahu kebenaran disembunyikan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celaan bagi mereka, para pendeta, para rahib, demikian pula semisal dengan itu ahli bid'ah, ulama su, maka tidaklah kita menjauhi mereka semua sehingga kita selamat, selamat di dunia, demikian pula di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasihat beliau masih ada beberapa, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.